بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا Kita lanjutkan insyaAllah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadu Sari fi Syarhi Sunnah Al-Barbahari. Kita masuk pada ucapan al-muallif rahimahullah berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah wa idza sami'ta ar-rajula ta'tihi bil athari fala yuriduhu wa yuridul Qur'ana fala tashukku annahu rajulun qad ihtawa 'ala zandaqati faqum min 'indihi wa da'hu. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa idza sami'ta ar-rajula, dan apabila engkau mendengar ada seseorang ta'tihi bil athari fala yuriduhu, di mana engkau datang kepadanya dengan membawa azar, membawa ahadis, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai macam permasalahan yang ada, fala yuriduhu, akan tetapi dia tidak mau, dia menolak, dia tidak menginginkan untuk bertahkim, berhukum, mengembalikan permasalahan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuridul Qur'an, dia hanya mau dengan Al-Qur'an saja tanpa dengan hadis. Fala tashukku annahu qad ihtawa, fala tashukku annahu rajulun qad ihtawa 'ala zandaqah. Maka jangan engkau memiliki sedikit pun keraguan bahwa orang itu telah masuk ke dalam jerat-jerat zandaqah, kezindikan, kekufuran, kekafiran kepada Allah Azza wa Jal. Faqum min 'indihi wa da'hu. Maka tinggalkan, maka berdirilah dari sisinya, tidak lagi berbicara dengannya, tidak lagi melanjutkan diskusi munakasyah dengan dia, wada'hu, dan tinggalkan. Ini orang sudah kafir. Para ulama sepakat bahwa zindik kafir, seorang yang zindik, dia adalah seorang yang kafir, walau namanya dan pengakuan dia masih sebagai muslim, namun pada hakikatnya dia adalah seorang yang kafir. Apa di antara bentuk kezindikan dia ini? Mengingkari al-athar, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut atau yang lebih dikenal di tengah-tengah kaum muslimin dengan istilah al-Qur'aniyun. Mereka-mereka yang hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran saja sebagai dalil, sebagai hujjah dalam pengamalan dia terhadap Islam. Adapun hadis, dia menolak, tidak mau sama sekali. Apakah kelompok yang seperti ini muncul ada? Jawabannya, iya ada, muncul. Di masa-masa dahulu, terang-terangan mereka mengingkari ahadis Nabi SAW. Dan terang-terangan mereka mengatakan bahwa mereka hanya menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya hujjah, satu-satunya dalil dalam mengamalkan syariat Islam. Apa alasan mereka? Banyak alasan yang mereka sebutkan. Di antaranya mereka menyatakan bahwa hadis ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang mardud, bahkan ada yang maudhu', palsu. Adapun Al-Quran, enggak ada. Tidak ada ayat Al-Quran yang keliru. Tidak ada ayat Al-Quran yang maudhu', palsu. Ayat Al-Quran seluruhnya mutawatir, sahih. Adapun hadis, kita tidak bisa menjamin kesahihannya, kata mereka. Sehingga daripada kita ragu dengan hadis yang masih memungkinkan itu adalah hadis yang dhaif, yang lemah, yang mardud, yang tertolak, maka sudah kita tinggalkan saja hadis-hadis Rasul dan kita mengamalkan Al-Quran sesuai dengan yang tertera di mengamalkan Islam sesuai dengan yang tertera dalam dalam Al-Quran. Ini bentuk kezindikan mereka. Dan apakah mereka menolak seluruh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menolak sebahagian besarnya? Sama saja, mereka disebut dengan zindiq atau zanadiqah. Jamaknya adalah zanadiqah. Kelompoknya disebut dengan zandaqah atau perbuatannya disebut dengan zandaqah. Apakah seluruh hadis yang mereka tolak tegas menyatakan enggak, kami tidak mau dengan hadis, mau dikatakan hadisnya mutawatir, hadisnya sahih, hadisnya hasan, tetap kami enggak mau. Seluruh hadis kami tolak, cukuplah Al-Qur'an saja. Atau mereka menolak sebahagian besar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau mereka tidak menolak terang-terangan, tetapi memalingkan maknanya. Setiap hadis yang datang kepada mereka yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka menyatakan bahwa hadis ini secara lafadznya, demikian pula maknanya, tidak mengandung ilmu. Ini hanya sekedar dzan saja. Sehingga tetap keberadaan hadis ini ada ataupun tidak, enggak ada fungsinya. Walaupun mereka menyatakan ini memang hadis dari Nabi sahih, tetapi tidak mengandung ilmu, sehingga ada ataupun tidak hadis ini tidak berpengaruh. Cukuplah bagi kami Al-Quran saja. Ini juga kafir yang seperti ini, termasuk dari zanadiqah. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah terkait permasalahan ini. Kata beliau, yushirul muallifu rahimahullah ilal ahadithi allati waradat fi hadhal bab. Mithlu hadithi Abi Rafi' ibn al-Khadij radiyallahu anhu. La'alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi. Yatihi amrun mimma amartu bihi au nahaitu anhu. Fayaqulu la adri. ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. المؤلف والإمام البربهاري رحمه الله mengisyarahkan, memberikan isyarat dengan kalimat yang beliau sampaikan di atas pada matan kepada hadis-hadis yang datang menyebutkan tentang permasalahan ini. Seperti di antaranya hadis Abi Rafi' radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh benar-benar aku akan menjumpai, atau sungguh benar-benar akan ada nanti di antara umatku di akhir zaman, muttaki'an ala arikatihi, di mana dia duduk sembari bertopang dengan tangannya, bertelekan dengan tangannya di tempat duduknya. Yatihi amrun mimma amartu bihi, datang kepada dia perintah di antara perintah-perintah yang aku perintahkan. Au nahaitu anhu, atau datang kepada orang yang sedang duduk santai tadi, sembari bertelekan duduk santai di kursinya di tempat dia yang merasa nyaman, kemudian datang kepadanya larangan dari larangan-laranganku. Fayaqul, kemudian dia menyatakan, la adri, saya enggak tahu permasalahan ini. Contoh, disampaikan kepada seseorang tentang seorang pria wajib memelihara janggutnya dan haram untuk mencukurnya. Dicukur habis. Haram. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perintah untuk memanjangkan jenggot dan larangan untuk mencukurnya. Larangan pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertasyabbuh dengan kufar dalam permasalahan ini. Dengan santai dia menyatakan, enggak, saya tidak menjumpai itu ada dalam Al-Qur'an. La adri, saya enggak tahu. Enggak ada permasalahan itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Demikian pula contoh yang lain, meninggikan kain di atas mata kaki. Kain-kain dari atas, apakah itu sirwal, ataukah itu jubah, ataukah itu sarung, yang dari atas menutupi mata kaki ke bawah. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Bahkan ancamannya neraka disampaikan kepadanya, dia menyatakan, "Enggak, saya enggak tahu tentang permasalahan ini sama sekali. Enggak ada dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah azza wajalla." Dengan gampangnya, dengan entengnya dia menyatakan demikian. Padahal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas. Ada perintah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan enteng dia mengatakan, "Saya tidak tahu, itu tidak ada dalam Al-Qur'an." Datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan enteng pula sembari bersantai dia mengatakan, "Saya tidak tahu, itu tidak terdapat larangan tersebut di dalam Al-Qur'an." Ini kondisi orang yang disebut dengan Al-Qur'aniyun, yang dia mengingkari ahadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencukupkan diri mengamalkan Islam dengan Al-Qur'an saja. Ma wajadnahu fi kitabillahi taba'nah, kata dia, saya tidak tahu tentang permasalahan itu, tidak kami jumpai di dalam Al-Qur'an yang itu merupakan pedoman bagi kami. Al-Qur'an merupakan pedoman bagi kami, enggak ada. Tidak dijumpai sama sekali. Wa haditsul Miqdam Ibnu Ma'di Karib, demikian pula hadis berikutnya, hadisnya Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an, yushiku ar-rajul muttaki'an 'ala arikatihi yuhaddithu bi haditsin min hadithi fa yaqulu bainana wa bainakum kitabullah 'azza wa jall, fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wama wajadna fihi min haramin harramnahu. ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. Dikhawatirkan akan muncul nanti di akhir zaman seseorang yang dia sedang duduk santai di tempatnya, yuhadithu bihadithin min hadithi, menyampaikan hadith-hadith di antara hadith-hadith yang aku sampaikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan tentang syariat Islam, termasuk diantaranya membacakan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqul, namun kemudian dia mengatakan, bainana wa bainakum kitabullah azza wajal, antara kami dan kalian cukuplah permasalahan yang menjadi pegangan bagi kita adalah kitabullah saja, tanpa kita menoleh kepada hadis-hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu, maka perkara-perkara yang kita jumpai yang ada dalam Al-Quran sesuatu yang halal, cukuplah bagi kita untuk menghalalkannya, mengikuti yang ada dalam Al-Quran tanpa melampauinya, tanpa pula melihat dan mengambil dari yang lainnya. Wama wajadna fihi min haramin harramnah, dan apa saja yang kita jumpai dalam Al-Quran diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran, cukuplah itu menjadi pegangan bagi kita dan kita haramkan pula. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda menegaskan, ala wa inna ma harrama Rasulullah mithla ma harramallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah, demikian pula pada hadis di atas tadi, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang dilarang oleh Rasulullah, sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal tentang atau dalam syariat ini. Apa yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dihalalkan oleh Rasul, seperti yang diharamkan dan dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Rasul, sama seperti apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Tidaklah Rasul berbicara menyampaikan tentang syariat Islam ini dengan hawa nafsunya. Yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ini merupakan penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya tentang syariat Islam ini, bahwa itu juga datang dari Allah tabaraka wa taala. Demikian pula dalam hadis yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku diberi wahyu oleh Allah tabaraka wa taala berupa Al-Qur'an. Wa mithluhu ma'ah, dan yang semisal dengan Al-Qur'an, bersama dengan Al-Qur'an ini. Para ulama menyebutkan kalimat wa mithluhu ma'ah ay al-ahadith, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat perintah, terdapat pula larangan. Di dalamnya terdapat perkara-perkara yang halal, juga menyebutkan perkara-perkara yang haram. Sehingga seorang muslim apabila dia mengaku sebagai muslim dan hanya mencukupkan diri mengamalkan Islam dengan Al-Quran saja, dia akan tersesat, pasti tersesat. Dan dia akan terjatuh pada kekufuran. Dari mana bentuk kesesatannya? Dari sekian banyak permasalahan. Contoh, permasalahan yang paling besar saja. Setelah syahadatain, salat. Bagaimana dia akan mengerjakan salat? Di dalam Al-Quran hanya disebut beberapa gerakan. Dari gerakan-gerakan salat secara umum, secara global. Faqumu lillahi qanitin. Tegaklah kalian berdiri untuk Allah Azza wa Jal dengan khusyuk. Disebutkan di situ al-qiyam, tegak berdiri. Demikian pula disebutkan kalimat sujud. Demikian pula disebutkan kalimat ruku'. Bagaimana dia memulai takbiratul ihram? Bagaimana dia bangkit dari ruku'? Bagaimana dia duduk di antara dua sujud? Duduk tasyahud akhir yang itu juga merupakan arkanus shalah, rukun-rukun salat. Kalau dia tidak melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia bersuci, bagaimana dia berwudu dengan benar? Kalau dia tidak melihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sekian banyak permasalahan akan dia langgar. Sekian banyak permasalahan akan dia abaikan dalam Islam ini. Sehingga ketika datang seorang kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud menegurnya, mengkritiknya, bahwa Abdullah bin Mas'ud berfatwa menyampaikan hadis Allah tabaraka wa taala melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya menjadi panjang. Demikian pula Allah tabaraka wa taala melaknat wanita-wanita yang meminta ditato ataupun yang mentato. Disampaikan fatwa ini oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Datang seorang wanita mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, apakah engkau yang berfatwa demikian dan demikian? Abdullah bin Mas'ud menyatakan, bala, iya, saya yang memfatwakan, saya yang menyampaikan. Kemudian wanita tersebut menyatakan, laqad qara'tu kitab Allahi, sungguh demi Allah, aku telah membaca Al-Quran dari awal ayat surat Al-Fatihah sampai akhirnya. Aku tidak menjumpai ada di dalam Al-Quran permasalahan yang kamu sampaikan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Kalau engkau wahai wanita benar-benar membaca Al-Quran dengan benar, membaca Al-Quran didasari dengan keimanan, didasari dengan tadabbur, tafaqquh, dalam rangka menuntut ilmu, mencari ilmu dan memperdalam ilmu agama Islam ini dari ayat-ayat Al-Quran, laqad wajadtihi, pasti kamu sudah mendapatkannya. Ama qara'ti qaul Allah Ta'ala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tidakkah engkau jumpai di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang dibawa oleh Rasul dalam Islam ini, dalam syariat Islam ini, fakhudhuhu, ambil, jalankan, terima, imani, benarkan. Wa manahakum anhu, dan yang dilarang oleh Rasul dalam syariat Islam ini, fantahu, tinggalkan, berhenti. Tidakkah engkau membaca ayat ini? Kalau engkau membaca ayat ini, berarti apa yang saya sampaikan sesuai dengan ayat ini. La'anallahu an-namisat wal mutanammisat wal washimat wal mutawashshimat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat, bukankah ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya, wanita-wanita yang meminta disambung rambutnya, wanita-wanita yang mentato, dan wanita-wanita yang meminta untuk ditato pada tubuhnya, apakah wanita ataupun pria, sama saja. Bukankah ini datang dari Rasul, dan bukankah Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan untuk fakhuduhu, mengambil dari apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka terdiamlah wanita tersebut, terbungkam dia, karena tidak mungkin bagi dia untuk mengingkari. Enggak ada dalam Al-Quran ayat tersebut, padahal ada. Dan apabila dia mengakui bahwa iya ada dalam Al-Quran ayat tersebut, konsekuensinya dia harus mengamalkan ayat itu dan mengambil yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka-mereka mengistilahkan dirinya dengan Al-Quraniyun, atau orang-orang yang hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran saja dalam mengamalkan syariat Islam, mereka pasti terjatuh pada kesesatan. Allahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.